Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita gunakan kembali untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarah Aqidah As-Salaf Ashabul Hadith karya Syekh Abi Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada penjelasan beliau terhadap firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh, kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik, amalan-amalan yang baik, Allah mengangkatnya. Yang mana ini di antara adillah yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala sebagai dalil tentang uluwillah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala fawqal 'arsy, barakallahu fikum, 'alas sama, di atas langit. Kemudian dalil yang kedua, yang berikutnya, yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, qauluhu ta'ala, a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard, barakallahu fikum. Atau sebelumnya masih satu paragraf yang kita belum baca. Baik, beliau menjelaskan pada kalimat yudabbirul amra, dalam ayat yudabbirul amra, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan ini, minas sama'i ilal ard, dari langit barakakum ke bumi. Allah Subhanahu wa taala memulai barakakum minas sama. Limadha? Karena Allah di sama fil ulu, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu di langit, di atas. Walau kana tah au fi kulli makan lam yasih hadzal kalam, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu di bawah, niscaya kalimat ini tidak benar. Barakallahu fikum. Yudabbirul amra minal ard, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah mengatur urusan dari bumi. Ini perkara yang Allah maha tinggi darinya, 'uluwan kabira. Li'anna al-ardha suful wallahu fawqa jami'i makhluqatihi. Bumi itu di bawah, sementara Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Wa min hunaka yudabbiru amra as-sama'i wal ard, dari sanailah Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan, urusan langit maupun bumi, minas sama', dari langit, wa minal 'ulu, dari tempat yang tinggi sana, ilal ard, ke bumi, wa ilas suful. Umurun yudabbiruha Subhanahu wa taala la ya'lamuha illallah, perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala telah atur, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhluq wa yarzuq, yuhyi wa yumit, wa yu'iz wa yubil ila akhirih. Allah yang menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala mematikan, menghidupkan. Allah memberi rizki. Allah mengangkat derajat seorang. Dan Allah merendahkan derajat seorang. Tidak tahu. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat demikian di atas keadilan dan di atas hikmah. Barakallahu fikum. Allahu yaf'al kaifa syaa wa mata syaa. Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kapanpun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah memberi rizki, Allah menahan rizki. Allah mengangkat seorang, merendahkan seorang. Tidak disangka-sangka. Tidak ada yang mengetahui. Barakallahu fikum. Dengan sebuah kejadian, dengan sebuah barakallahu fikum, ya perkara, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang. Dan tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan seseorang. Itu di atas hikmah. Dan di atas keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah mengangkat karena Allah subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa mannihi wa karamih, dengan keutamaan karunia dan dengan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengangkat derajat seorang. Karena mungkin kejujuran, karena keikhlasan, karena kebaikan dan amal soleh yang ada pada dirinya, Allah angkat. Dengan sebuah sebab, dengan sebuah kejadian, dengan sebuah barakallahu fikum perkara yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Tak menyangka orang demikian. Bisa dia terangkat. Awalnya biasa-biasa. Kemudian ternyata Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Sebaliknya, dengan sebuah perkara, dengan sebuah kejadian, Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan seorang. Dengan hikmah. Di atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahui. Nah, ya'lamu sarair, Allah mengerti apa yang ada pada hati-hati setiap hambanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak disangka-sangka Allah merendahkan, Allah menjatuhkan seorang. Allah turunkan derajatnya di hadapan umat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu semuanya pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui kecuali dia. La ya'lamuha illallah. Yakhluq wa yarzuq, yuhyi wa yumit, wa yu'iz wa yudhil ila akhirih, dan seterusnya. Hadza tadbir kulluhu masdaruhu min Allah. Pengaturan ini semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minas sama'i ilal ard, dari langit ke bumi. Fama yajri syai'un fi hadhil ard illa bitadbirillah wa masyiatihi wa iradatihi. Maka tidak berjalan suatu pun di muka bumi ini kecuali di atas pengaturan Allah. Kecuali di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Wa iradatihi, dan keinginannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi. Bagaimanapun manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang, ketika Allah menginginkan madarat atasnya, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat kepadanya. Sebaliknya pula, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sebuah madarat kepada seorang, barakallahu fikum, dengan hikmah dan keadilannya, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang mampu akan memberikan manfaat kepadanya. Qal fala yajri syai'un fi hadhihi al-ard illa bi tadbirillahi wa masyiatihi wa iradatihi. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengetahuinya. Seorang hamba hanya diperintahkan untuk berusaha, untuk barakallahu fikum melakukan yang terbaik. Mereka diberikan ikhtiar, pilihan untuk memilih, membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana hak, mana batil, barakallahu fikum. Kemudian diberikan petunjuk, bimbingan, Allah menurunkan, barakallahu fikum, kitab. Demikian pula mengutus seorang rasul, nah, memberikan petunjuk, arahan, arahan. Ini batasan, ini batasan, ini batasan. Barakallahu fikum. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kudroh juga, kemampuan bagi hamba itu untuk berbuat. Allah berikan kekuatan, kekuatan, fasilitas untuk berbuat, baik itu ketaatan maupun dia gunakan dalam perkara ma'asi. Iya dan billah. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat maqadir khalq, maqadir khalaiq, ketentuan dari takdir seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Di samping itu juga Allah memberikan, barakallahu fikum, pilihan kepada hamba. Allah memberikan petunjuk arahan. Allah memberikan, barakallahu fikum, akal untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana hak, mana yang batil. Barakallahu fikum. Qal wa huwa fawqa jami'i makhluqatihi 'alin 'alaihim. Dia Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya, 'alin 'alaihim, tinggi di atas mereka, tinggi di atas mereka, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. وهذا من صفات الكمال التي تليق بجلاله وعظمته أن يكون فوق جميع مخلوقاته. Ini termasuk sifat kesempurnaan, termasuk sifat kesempurnaan yang taliku bijalalihi, sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas, yang semestinya sesuai dengan kemuliaan dan kemahaagungannya. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala fauqa jami' makhlukatihi, di atas seluruh makhluknya. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa minal adillah ala uluwillahi subhanahu wa ta'ala kadhalik. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, annahu fauqa arsyih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy-Nya, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit, man fis sama? Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit, an yakhsifa bikumul ard, Allah akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi, fa idza hiya tamur, ketika bumi itu bergoncang. Apakah kalian merasa aman? Barakallahu fikum. Wasama kullu ma ala. Arti sama, sama itu adalah setiap yang ada di atas itu sama. Setiap yang berada di atas itu namanya sama. Kullu ma alaka fahuwa sama. Setiap yang ada di atasmu itu sama namanya. Walihada najidu fil Quran annahu yutliq ala sahab annahu sama. Oleh karena ini kita mendapati di dalam Al-Quran barakallahu fikum Allah menamai sahab itu dengan sama juga. Menyebut as-sahab, awan itu disebut dengan sama juga. Barakallahu fikum. Karena berada di atas. Allah menyatakan apa? Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samaa'i maa'an. Barakallahu fikum. Ataukah siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan kepada kalian minas samai, yakni minas sahab. Sama di sini maksudnya adalah as-sahab. Yang menurunkan kepada kalian, buat kalian minas sama dari sahab, awan, ma'an, yaitu air, air hujan. Barakallahu fikum. As-sama huna bi makna sahab. Kalimat sama di sini maknanya adalah sahab, awan. Atlaqa alaihi kalimat as-sama li'annahu fil 'ulu. Allah menyebut sahab dengan sama karena sahab itu juga di atas. Barakallahu fikum. Li'annahu fil 'ulu. Was-samawat li'uluwiha qila laha samawat. Langit karena dia itu di atas maka disebut juga samawat, langit-langit. Wallahu fis sama yakni fil ulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu fis sama yakni fil ulu. Allah berada di ketinggian sana. Baik. Fafi, maka kalimat fi huna, fi kalimat fi di sini. In kulna annaha lidzarfiyah, jika kita katakan fi di sini dzarfiyah, keterangan tempat, fal murad, maka yang dimaksud fi di sini annallaha tabaraka wa ta'ala fil 'ulu. Fis sama' yani fil 'ulu. Barakallahu fikum. Bukan fis sama' di dalam langit kemudian muhit. Ya. Di dalam langit kemudian diliputi oleh langit. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Sehingga fi ketika maknanya dzarfiyah, maka maknanya adalah al-ulu. Dzarfiyah ini keterangan tempat. Baik. Au naqul, atau kita katakan inna fi huna bi makna ala, atau kita juga bisa mengatakan fi di sini maknanya adalah ala. Fi maknanya ala, di atas. Lianna huruf jer tatanawab, dikarenakan huruf-huruf jer itu tatanawab, terkadang saling berganti makna. Fata'ti fi bimakna ala, terkadang fi itu datang dengan maknanya ala. Fi terkadang maknanya ala. Contohnya di sini a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Yakni a'amintum alladhi 'alas sama. Jadi fi bimakna ala. Fi bimakna ala. Fi maknanya ala. Baik. Dalam ayat yang lain apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini, di bumi ini dengan keadaan sombong, congkak. Fi kalau maknanya di dalam, ya maksud jalannya di dalam bumi ya enggak mungkin. Jadi maknanya bermakna ala. Fi bermakna ala. Barakallahu fikum. Fafi bimakna ala. Wa idza abqainaha ala babiha dzarfiyah. Kalau kita biarkan fi itu pada babnya sendiri, yakni dzarfiyah, fal muradu bisama, maka yang dimaksud dengan sama adalah al-ulu. Karena setiap tadi apa yang ada di atas bisa disebut dengan sama. Barakallahu fikum. A'amintum man fis sama, yakni man fil ulu. Kalau kita tetap biarkan fi maknanya fi dzarfiyah, tidak kita manakan ala. Baik. Yakni man fil ulu, yakni zat yang ada di tempat yang tinggi sana. Wa huwa Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadza wa'idun shadidun lil kuffar wal 'usat. Ini ancaman yang sangat tegas, yang keras terhadap orang-orang kufar wal 'usat dan pelaku maksiat. Ala kufril kafirin wa ma'asil 'asin. Atas kekufuran orang-orang kafir dan maksiatnya orang-orang yang berbuat maksiat. Ya. Kaifa ta'manuna Allah rabbas samawat rabbas sama'i wal ard alladhi min 'izzatihi annahu fis sama'. Bagaimana engkau bisa merasa aman dari zat yang dia adalah rabbus sama', pemilik langit dan bumi, yang dengan kemuliaannya, dengan kekuasaannya, barakallahu fikum, annahu fis sama', kuasanya dia Allah subhanahu wa ta'ala berada di langit. Li'anna sama wal'ulu fihima azamah. Sama wal'ulu, ini langit dan tempat yang ulu, tinggi. Dalam dua kalimat ini terdapat azamah. Ya, kemuliaan, kemaagungan, kesempurnaan. Baik. Yang namanya di atas itu adalah lebih sempurna dibanding di bawah. Wasuful fihi khissah wa dana'ah. Sementara sifat bawah, sufful, bawah, itu padanya khissah, ya, kerendahan dan kehinaan. Wa dana'ah. Baik. Walihada yakulul kufar yaumal qiyamah. Yang menunjukkan ini ucapan orang-orang kafir pada hari kiamat. Kita akan barakallahu fikum, ya, dibawakan sebuah ucapan yang menunjukkan bahwa ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan dan bawah itu merupakan sifat kekurangan, naqs, kehinaan, kerendahan. Perhatikan ucapan orang-orang kufar pada hari kiamat. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Baik. Mereka orang-orang kufar pada hari kiamat berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, arina, perlihatkanlah kepada kami, alladzaini adallana, dua golongan yang telah menyesatkan kami. Perlihatkan kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami. Minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dua golongan yang menyesatkan mereka dari jin dan dari manusia. Pengen ditunjukkan orang-orang yang dulu mengajak, yang dulu menyesatkan, yang dulu mengajak kepada kesesatan, pengen lihat, pengen didatangkan di hadapan mereka. Ya. Apa yang mereka inginkan ketika mereka itu didatangkan? Apa keinginan mereka? Keinginan orang-orang kafir di saat itu adalah naj'al huma tahta aqdamina. Kami pengin keduanya ini, golongan yang menyesatkan mereka dari jin dan manusia ini, kami pengin meletakkan mereka dua-duanya ini di bawah kaki kami. Saking barakallahu fikum, marahnya mereka karena disesatkan, tapi tidak lagi bermanfaat penyesalan. Barakallahu fikum. Naja'al huma, kami pengen keduanya itu kami letakkan di bawah kaki-kaki kami. Liyakuna minal asfalin, agar keduanya itu termasuk dari orang-orang rendah di bawah. Berarti maknanya sifat suful itu adalah sifat kerendahan, kehinaan. Padanya naqs, kekurangan. Kalau Allah dikatakan di mana-mana, Allah juga di bawah. Ini termasuk sifat naqs bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Baik. Wa qala wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Ini ayat ini berkaitan dengan kisah siapa? Nabi Ibrahim, ya, dalam surah Shafat. Tentang kisah Nabi Ibrahim ketika beliau ingin dibakar oleh kaumnya. Barakallahu fikum. Fa aradu bihi kaidan, mereka menginginkan sebuah tipu daya terhadap Nabi Ibrahim. Yang ingin membakar. Jadi kumpulkan kayu bakar banyak. Barakallahu fikum. Faja'alnahumul asfalin, maka kami jadikan mereka itu menjadi orang-orang yang hina rendah. Barakallahu fikum. Ternyata tidak mampu mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Yakni al-asfalin al-maghlubin al-adillah. Mereka termasuk orang-orang yang kalah. Adillah, rendah, hina. Barakallahu fikum. Sehingga fasuful al-ma'nawi wal-hissi fihi naqs. Suful, tempat rendah, itu secara maknawi maupun secara hissi padanya terdapat naqs, kekurangan. Satu, kalau kita lihat raja itu tempatnya di mana? Di atas, ya. Prajuritnya di mana? Di bawah. Karena sifat al-ulu, tinggi, itu sebuah kemuliaan. Dan di bawah, suful, itu adalah kekurangan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ammal ulu fafihi kamalun. Ketinggian, dalam sifat itu terdapat kamal, kesempurnaan. Famin kamalihi subhanahu wa ta'ala wa izzatihi wa azamatihi annahu bisama. Maka termasuk dari kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah dan keagungannya, Dia Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas langit. Fasama wal'ulu fihi kamal. Maka langit di atas, ya, sifat ulu, padanya terdapat al-kamal, kesempurnaan. Wasuful fihi naqs. Sementara di bawah, rendah, itu termasuk kekurangan. Fakaifa naja'alhu fissuful. Lalu bagaimana kok bisa kita menjadikan Allah itu di bawah? Allah di mana-mana. Allah fi kulli makan, di segala tempat. Baik. Ya dan billah. Ya'ni nunkir annallaha fil 'ulu wa annahu 'alal 'arsy summa naqul innahu fi sufl. Apakah kita akan mengingkari Allah itu di langit dan kemudian kita mengatakan Allah itu di bumi atau Allah itu di bawah? Hal hadza ta'zimun lillah? Apakah ini pengagungan kepada Allah? Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Yaqulullahu aw yaqulun Allahu fi kulli makan wa la yastahiyun. Mereka mengatakan Allah itu di mana-mana, di semua tempat. Mereka enggak malu. Wajarrahum hadza ila al-qaul bi wahdatil wujud. Perkara ini ternyata juga menyeret mereka kepada ucapan, pendapat atau keyakinan wahdatul wujud. Wahdatul wujud yakni menyatunya Barakallahu fikum, Allah dengan makhluk. Ini keyakinan batil. Wahdatul wujud. Barakallahu fikum. Jadi apa yang ada di alam semesta ini adalah wujud Allah, kata mereka. Wahdatul wujud. Ini keyakinan batil. Sampai diucapkan sebuah syair yang sangat barakallahu fikum, ya. Mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi itu kecuali Tuhan kita. Ini sebab dari keyakinan apa? Wahdatul wujud. Bahwa yang ada, yang terwujud di alam semesta ini semuanya adalah wujud Allah. Ini keyakinan batil. Keyakinan batil. Barakallahu fikum. Al-qaul bi'annahu fi kulli makan. Pendapat, ucapan atau keyakinan yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Maknanya berarti annahu halun fi kulli syai' minal makhlukat. Allah menyatu pada setiap sesuatu dari makhluk ini. Wahdatul wujud. Ta'ala Allahu an dzalik uluwan kabira. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka ucapkan. Fahum yaz'umuna annahum yunazzihuna Allah. Mereka mengira, mereka menyangka bahwa mereka itu sedang mensucikan Allah. Yunazzihuna Allah. Tapi ternyata fawaqa'u wal iyadu billah fi syarril aqaid. Tadi kemarin ya, kenapa sampai mereka Jahmiyah meyakini Allah itu di mana-mana, Allah itu bukan di atas langit. Demikian barakallahu fikum. Mereka mentakwil karena tidak pengin menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi ternyata malah mereka jatuh pada keyakinan yang lebih jelek. Keyakinan yang lebih jahat. Barakallahu fikum, yang lebih buruk. Wa akhbatiha. Fayunazzihunallah. An yakuna fil ulu wa an yakuna fauqa makhlukatihi jami'an. Wa an yakuna fauqal ars. Wa ja'aluhu fi kulli makan. Mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sifat ketinggian. Allah itu di langit, Allah itu di atas. Allah di atas makhluk seluruhnya. Allah di atas ars. Kemudian malah mereka menjadikan Allah di segala tempat. Wallahi. Lau kana malakan alal ars. Watakulu lahu. Demi Allah, kata beliau. Kalau seandainya malaikat berada di atas ars. Kemudian engkau mengatakan kepadanya. La hadal makan ghalat. Laisa tayyiban. Tempatmu di sini, di ars ini salah. Bukan di sini tempatmu. Ya, ini bukan tempat yang bagus. Inzil tah, turun kamu ke bawah. Ya. Inzil ya malak tah. Khalika tah. Biarkan kamu di bawah sana. Ayo turun, ya. Baik. Khalika tah ta aqdamin nas. Ayo biar kamu di bawah kaki-kaki manusia sana. Kalau diucapkan seperti ini kepada malaikat, lakana hadza ihanah lahu. Yang seperti ini ucapan perendahan kepada malaikat kalau begini. Lalu fa kaifa billahi rabbil alamin. Lalu bagaimana jika ucapan ini diarahkan kepada Allah? Allah itu fi kulli makan. Mayasluh. Ucapan yang tidak pantas. Barakallahu fikum. Baik. Ta'ala Allahu amma yakulun adh-dhalimun. Amma yakulu adh-dhalimun. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mau berpindah kepada ayat yang berikutnya. Masih dalil yang berkaitan tentang sifat ulu. Tsumma qala ba'da an awrada ayatul mulk. Kemudian beliau mengatakan setelah membawakan ayat dalam surat Mulk, wa akhbarallahu subhanahu an fir'aun al-la'in annahu qala li Haman. Allah memberitakan tentang Fir'aun yang terlaknat bahwa dia berkata kepada Haman, wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab. Berkata Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, bangunkan buatku sarhan, gedung, bangunan tinggi, ablughul asbab, ya, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa sampai pada pintu-pintu asbab as-samawat, pintu-pintu langit, ya, yang akan bisa sampai gedung itu sampai ke pintu langit sana. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku akan bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku menyangka bahwa Musa ini dia berdusta. Apa makna dari ayat ini? Yakni annahu kadzdzaba Musa, Fir'aun mendustakan Nabi Musa, annahu rasulun minallah, bahwa Musa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa min jumlati ma kadzdzabahu fi, dan termasuk dari beberapa yang didustakan oleh Fir'aun padanya adalah annallaha fis sama, termasuk dalam perkara ini. Fir'aun mendustakan Nabi Musa bahwa Allah itu di langit. Qal, Fir'aun mengatakan, wa inni la adzunnuhu kadhiba, sungguhnya aku menyangka bahwa Musa itu bohong. Barakallahu fikum. Hadza yadullu ala anna Musa kana yukhbiru anna rabbahu fis sama. Ini menunjukkan bahwa dahulu Nabi Musa memberitakan kepada Fir'aun bahwa Rabb-nya itu berada di langit. Kemudian yaqulahu Fir'aun, Fir'aun mengatakan kepada Musa, ana rabbuk, saya ada Rabb-mu. Fa aina rabbuk, mana Rabb-mu? Yaqulahu Musa, Musa mengatakan, fis sama, Allah di langit. Fa yaqulu Fir'aun, hat ya Haman ibni li sarha. Kemudian Fir'aun mengatakan, hai sini, wahai Haman, bangunkan buatku bangunan gedung yang tinggi menjulang sampai ke pintu-pintu langit. Aku bisa melihat, agar bisa aku bisa melihat Rabb-nya Musa. Ai qasran aziman, gedung tinggi. As'ad fihi, aku bisa naik padanya ila sama ke langit. Liyubayyina kadbu Musa, liyabina kadbu Musa, agar terang jelas kebohongannya Musa. Ini tujuan Fir'aun meminta kepada Haman untuk dibuatkan gedung. Wa adhunnu annahu yakdzib alaina, aku menyangka, aku mengira bahwa dia itu berdusta atas nama kita, atas kita. Wa yakul inna lahu rabban fis sama, dia mengatakan dia punya Rabb di langit sana. Fahadha yadullu ala anna Musa kana yukhbiruh wa yuwajihuh bi anna rabba hadzal qaun fis sama. Ini menunjukkan bahwa dahulu Nabi Musa memberitakan kepada Fir'aun dan menghadapinya dengan perkataan bahwa Rabb semesta alam ini berada di langit. Rabbuka wa rabbu hadzal makhluqat fis sama, Rabbmu dan Rabb seluruh makhluk ini di langit. Ai anna rabbi kamilun laisa mithlak fil ard, Rabbku itu maha sempurna, tidak seperti kamu yang mengaku sebagai Rabb. Ya, Rabb Musa, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Ke Fir'aun. Adapun Rabbku itu kamil, sempurna, tidak seperti kamu di bumi. Anta abdun dhaif, miskin, engkau ini hamba, ya, dhaif, lemah, miskin, kasihan. Fallahu subhanahu li'izzatihi wa 'azamatihi, fauqa hadzal qaun, Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan ketinggiannya dan kemahagungannya, Allah berada di atas langit. Fauqa hadzal qaun, berada di atas seluruh alam semesta ini. Fayad'uhu ilal hidayah wa ila tazkiyah, maka akhirnya pun Musa tetap mengajak, ya, barakallahu fikum, mengajak Fir'aun untuk memeluk hidayah, ya, untuk mendapatkan hidayah, mengajak kepada pintu hidayah dan mengajak kepada tazkiyah, pensucian diri. Dikatakan fakul halaka ila an tazakka, maka katakan halaka ila an tazakka, maukah kamu, ada enggak keinginan darimu untuk engkau membersihkan diri wahai Fir'aun, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan Rabbmu, fatakhsha, sehingga pun engkau takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra, maka Musa pun menampakkan kepadanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang ayat yang kubra, yang mukjizat yang besar, barakallahu fikum. Dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Fakadzdzaba wa 'asa, tapi sekali lagi Fir'aun sekali lagi mendustakan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wa 'asa, dan Fir'aun menyelisihi, memaksiati. Summa adbara yas'a, kemudian Fir'aun berpaling, malah kemudian berusaha, berupaya untuk memerangi Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Fahasyara fanada, Fir'aun kemudian mengumpulkan pasukan-pasukannya. Fanada, dan dia memanggil, menyeru kepada pasukan-pasukannya. Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun dengan sombongnya di hadapan barakallahu fikum Bani Israel. Dalam surat An-Nazi'at. Barakallahu fikum. Baik. Wa dhahir anna Fir'aun kana ya'taqid anna Allah fis sama. Secara zahir bahwa Fir'aun itu meyakini bahwa Allah itu di langit. Wa ya'taqid qata'an anna Musa rasulun min Allah. Dan Fir'aun juga meyakini bahwa Musa itu utusan Allah. Wa li hadza qala fi sya'ni. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun ini, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa ulwa. Fir'aun itu meyakini sebenarnya, tahu, mengakui, cuman jahadu biha, mereka itu menentang, ya, ngengkeng, barakallahu fikum, menentang. Baik. Wastaiqonatha anfusuhum, sebenarnya jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka itu istaiqonatha, meyakini, tahu, menyadari itu benar, begitu. Musa itu utusan Allah, dan tentunya dia juga enggak mungkin percaya dirinya itu adalah Rob, gitu ya. Wong dia berdusta. Ya, dia mengada-ngada. Dia sendiri enggak yakin dia adalah Rob. Cuma dia dengan sombongannya dia mengaku Rob. Barakallahu fikum. Zulman wa ulwa, kesombongan ini atau penentangan ini, penentangan dari Fir'aun kepada Musa ini disebabkan kezaliman yang ada pada Fir'aun, dan kesombongan ulwa, kesombongan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Jadi ini Allah menyebutkan di antara dua sebab kenapa seorang menolak kebenaran. Seorang menolak kebenaran yang dia telah yakini itu benar, Itu benar. Dalam hatinya dia tahu itu, yakin, benar itu. Tapi dia tentang, apa sebabnya? Yang pertama zulman, karena kedzaliman. Dia ingin mendzalimi, ingin berbuat zalim. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, karena adanya sifat al-kibr. Al-ulu, uluwah. Oh iya. Barakallahu fikum. Karena adanya kesombongan pada dirinya. Qalafan nasu bima fihim Fir'aun. Maka manusia itu, termasuk di dalamnya juga Fir'aun, mafturuna ala annallaha fissama, telah difitrahkan pada mereka, manusia itu seluruhnya, bahwa Allah itu di langit. Walihada qal wajahadu biha. Oleh karena itu Allah mengatakan wajahadu, mereka menentang. Min jumlati ma jahada bihi Fir'aun wa kadzdzaba fihi Musa, termasuk di antara perkara yang ditentang oleh Fir'aun dan didustakan oleh Fir'aun terhadap Musa adalah inkaruhu annallaha fis sama, pengingkaran Fir'aun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit. Fayumawwihu wa yastahif uqula qaumih, maka Fir'aun pun berusaha untuk mengkaburkan dan memberikan rasa takut ya kepada akal-akal kaumnya, dan dia mengatakan ana sa'ukadzibu lakum Musa, aku akan mendustakan buat kalian kepadamu terhadap Musa. Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Ucapan ini ditujukan atau dimaksudkan oleh Fir'aun untuk mendustakan Musa agar ya ini sebagai bentuk tamwih, penyamaran, pengkaburan dan sebagai gertakan ancaman kepada kaumnya Bani Israel agar mereka tidak percaya kepada Musa. Yani ilah Musa huwa ilahuk wa ilahul khal ajma'in. Barakallahu fikum. Asyahid anna minal adillah ala annallaha fis sama wa annallaha fil ulu hadil ayah, yang intinya bahwa di antara dalil bahwa Allah di langit adalah barakallahu fikum ayat ini. Wa annaha minal adillah ala anna hadil aqidatul anbiya, bahwasanya akidah ini adalah akidahnya para nabi dan rasul. Barakallahu fikum, di antaranya Musa telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barakallahu fikum beliau Nabi Musa mengabarkan kepada Fir'aun bahwa Rabb-nya berada di atas langit. Barakallahu fikum. Adapun Jahmiyah waras Fir'aun fi ingkar uluwillah. Adapun Jahmiyah, mereka adalah pewaris dari Fir'aun dalam mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bisawab wa billahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu barakallahu.